Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah wa bihi nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillah fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. فقال الله تبارك وتعالى في آية الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ikhwan dan akhwat fillah, a'azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah jalla wa ala atas segala limpahan rahmat, hidayah dan taufiknya, sehingga pada kesempatan pagi hari menjelang siang ini, atas rahmat dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala, kita bisa hadir dalam majlis yang mulia, yaitu majlis ilmu. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mendalami salah satu cabang ilmu dalam rangka membersihkan akidah sesuai dengan akidah ahlu sunnah wal jamaah. Karena banyak kaum muslimin yang terjerumus dalam kesyirikan dan hal yang lain, itu disebabkan karena salah dalam berobat, salah mempraktikkan Al-Quran. Maka pada kesempatan ini, jemaah sekalian muliakan, perlu kita menjelaskan bagaimana cara sunnah mengatasi gangguan jin, sihir dan ain. Jemaah sekalian yang Allah muliakan, syaitan laknatullah alaih 24 jam mereka tidak tidur dalam rangka menyesatkan umat Islam. Dan lebih khusus lagi, mereka yang sudah mengaku dirinya sebagai akidah ahlu sunnah wal jamaah. Namun bagi mereka yang tidak beribadah kepada Allah, yang masih kafir, tidak perlu diganggu. Malah justru yang diganggu itu adalah mereka yang sudah memproklamirkan dirinya sebagai umat Islam, dan lebih khusus lagi mereka yang sudah berakidah ahlu sunnah wal jamaah. Inilah yang menjadi target mereka. Maka ada satu kisah yang pernah kami dapatkan di salah satu majelis ta'lim. Ada seorang ibu-ibu bertanya ke saya, "Ya Ustaz, dulu waktu masa jahiliyah saya tidak pernah diganggu oleh syaitan, tidak pernah diganggu oleh jin. Setelah saya hijrah mempelajari akidah yang sahih, beribadah kepada Allah secara benar, kembali pada Al-Quran dan Sunnah, justru gangguan itu bertubi-tubi." Kemudian saya jawab, "Kenapa ibu waktu masa jahiliyah tidak diganggu oleh syaitan?" "Karena sahibnya, karena temannya syaitan." Nah, akan diganggu oleh syaitan pada saat ibu siap untuk menjadi hamba Allah yang saleh. Ketika menjadi hamba Allah yang berakidah ahlu sunnah wal jamaah, maka pada saat itulah syaitan akan mengibarkan bendera permusuhan. Ya, maka terutama ikhwan dan ummahat yang sudah belajar sunnah yang benar, bermanhaj yang benar, disitulah syaitan untuk menjadi peluang besar untuk menguasai kita. Kalaupun nanti ada kesempatan untuk praktek, ada yang mungkin terkena gangguan jin dan setan pada diri kita, itu hal yang wajar. Karena setan tersebut berusaha untuk menyesatkan hamba-hamba Allah yang soleh, yang akidahnya sudah benar. Makanya jemaah semuliakan, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam hadis qudsi riwayat Imam Ahmad dan derajatnya sahih, "Inni khalaqtu ibadi hunafa fastalituhum syaitan." Sesungguhnya aku ciptakan hambaku dalam keadaan hanif, lurus, dalam keadaan baik. Fastalatumu syaitan, maka syaitanlah yang menggiring seseorang itu agar tidak baik. Ternyata seseorang itu menyimpang dari ajaran Islam, menyimpang dari manhaj yang lurus, itu disebabkan karena ulahnya syaitan. Makanya ada beberapa ikhwan yang barangkali sudah mengikuti sunnah Nabi kesehariannya, terkadang diganggu oleh jin. Itu tadi karena memang target utama syaitan tersebut adalah mereka yang sudah mengikrarkan dirinya sebagai umat yang benar akidahnya. Ya jemaah sekalian yang Allah muliakan, maka tadi bahwa apa saja yang dilakukan oleh kita menyimpang dari syariat itu disebabkan karena ulahnya syaitan laknatullah alaih. Ya sebelum kita menjelaskan bagaimana cara mengatasi atau menangkal gangguan jin, sihir dan ain, terlebih dahulu kita mengetahui kapan syaitan itu masuk ke tubuh kita. Karena salah satu target syaitan laknatullah alaih untuk merusak hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala, merusak hubungan kita dengan sesama umat Islam, adalah mereka akan masuk ke tubuh kita lewat peredaran darah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, inna syaitan yajri min ibni Adam majrad dam. Sesungguhnya syaitan itu masuk ke tubuh seseorang lewat peredaran darah. Nah, salah satu target syaitan untuk masuk ke badan kita adalah dia akan mampu menguasai badan kita lewat masuk ke peredaran darah kita. Namun disebut dalam hadis ini tidak dijelaskan kapan dia masuk. Berarti kapan saja kita lengah, dia akan masuk ke tubuh kita. Terutama yang kita jelaskan adalah satu buku yang kita tulis, yaitu Sembuh dengan Rukyah. Itu syaitan tersebut akan masuk ke tubuh kita yang pertama indal godob, ketika marah. Ternyata salah satu pintu yang paling efektif syaitan itu masuk ke badan kita adalah indal godob, ketika marah. Masya Allah, ternyata pada saat kita marah itu ternyata luar biasa syaitan masuk ke badan kita. Marah kepada istri, marah kepada suami, marah kepada anak, marah kepada ikhwan, pada teman, itu biasanya syaitan berpeluang untuk masuk ke badan kita. Ya ikhwan dan akhwat billah, a'azanallahu wa iyyakum. Perhatikan disebutkan dalam Sahih Bukhari bahwa Rasulullah SAW pernah melihat ada dua orang sahabat yang bertengkar, saling marah, melampiaskan emosionalnya. Kemudian Rasulullah katakan, maukah kalian aku ajarkan satu kalimat yang kalau kalian mengamalkannya, insyaallah amalnya reda. Ternyata Rasulullah SAW mengatakan agar membaca isti'adah, yaitu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, jemaah semuliakan, ternyata di antara yang paling efektif untuk menangkal syaitan untuk masuk kepada kita adalah mengucapkan isti'adah ketika marah. Ternyata marah itu adalah dipicu oleh syaitan. Nah, pada saat itulah biasanya jin itu masuk. Ada salah seorang ummahat, dia hafal Quran. Dia 30 juz hafal. Kemudian datang saya, "Ya akhi, tolong saya diruqyah." Nah, timbul tanya saya, "Ini beliau sikoh dengan sunnah, dekat dengan Al-Quran, bahkan beliau anak-anaknya hafal Quran. Subhanallah biasa." Kemudian beliau minta untuk diruqyah. "Maaf, Bu. Kenapa Ibu yang minta ruqyah? Tadi saya lagi murojaah, mengulangi hafalan Quran, tiba-tiba ada jin masuk ke badan saya." Kemudian saya tanya, "Mana suaminya, Bu?" "Suami saya lagi di rumah." "Kenapa Bapak Ibu datang sendiri, enggak sama mahramnya, enggak sama suaminya?" "Saya lagi kesel, saya lagi marah dengan suami saya. Suaminya pun ustaz gitu. Saya marah dengan suami saya." Nah, ternyata ibu ini sedang membaca Al-Quran tapi dalam kondisi marah. Ternyata syaitan tidak mengindahkan bacaan Al-Quran tadi. Dia mencari peluang untuk masuk ke badan seseorang pada saat dia kondisi marah. Ternyata banyak umat Islam yang kemasukan jin, walaupun dia seorang kiai, walaupun dia seorang ustad, dia jin itu gampang masuk ke badan kita. Bahkan saya sering dialog dengan jin pun, dengan salah satu istilahnya dengan istri saya. Ya, pada saat itu istri kemasukan jin, dialog dengan jin itu. Kadarullah jin ini agak senang juga dengan saya gitu. Kemudian dia naksir gitu. Ya. Kemudian saya tanya, apakah istrinya diganggu? Ya Ustaz, saya masuk istri Ustaz itu biar saya senang dengan Ustaz gitu. Ada enggak jin itu mengganggu saya? Kapan dia ganggu? Iya Ustaz, itu masih family saya. Dia jin tukang jagal. Karena namanya jin preman. Maka jin ini siap untuk melakukan operasinya di kaum muslimin pada saat umat Islam itu marah. Makanya jin itu akan menguasai Ustaz pada saat Ustaz marah. Terutama marah kepada istrinya. Ternyata Masya Allah, pada saat marah pun terkadang Masya Allah gampang dikuasai. Terkadang tak terkendali. Ternyata di mana dia posisi jin masuk, biasanya di sini, Pak. Makanya hampir 90% umat Islam marah itu disebabkan karena gangguan jin. Di mana dia tinggal? Posisinya di sini, Pak. Di daerah pundak. Nah, tanda-tandanya adalah sering pegal di pundaknya atau sering kayak masuk angin. Biasanya jinnya tinggal di pundak belakang, di leher atau di kepala belakang. Biasanya di situ. Nah, jemaah semulia kan? Ternyata itu yang pertama, bahwa setan itu masuk lewat amarah dan emosional. Dan tanda-tanda orang itu ada jin adalah gampang marah, gitu. Sensitif atau emosional. Baik emosional kepada istri, emosional kepada anak, marah kepada temannya atau kepada tetangganya. Nah, kalau orang itu sensitif, mudah marah, pertanda orang itu sudah dikuasai oleh jin. Nah, di mana dia tinggal tadi? Di pundaknya. Nah, kalau kita sudah tahu titiknya bahwa jin di situ tinggal di situ, maka gampang untuk mengeluarkan sendiri. Insya Allah nanti akan kita jelaskan pada pertemuan mungkin besok insya Allah. Kemudian yang kedua, syaitan akan masuk ke tubuh kita, yaitu lewat pada saat kita lalai, indal ghaflah, ketika lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Lalai dari zikir kepada Allah, lalai membaca Al-Quran, lalai sholatnya, atau berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada saat iman seseorang itu turun, maka syaitan akan mudah masuk ke badan kita. Inilah jalan yang paling efektif juga syaitan untuk masuk ke badan kita, itu pada saat iman kita lemah, pada saat ibadah kita lemah. Makanya jemaah sekalian muliakan, perhatikan dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika beliau menjelaskan ayat alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, bahwa syaitan itu membisik di setiap dada manusia. Yang paling banyak diincar oleh syaitan itu adalah di dada. Makanya Allah katakan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, bahwa syaitan itu membisik di dada. Ya. Kemudian yang kedua, biasanya syaitan itu menguasai seseorang itu di kepalanya, terutama di otaknya. Dua ini yang paling disenangi oleh syaitan terhadap manusia. Agar apa? Mudah dikuasai tadi. Pikiran ketika sholat enggak khusyuk, setiap mendatangi majelis taklim, setiap mendengarkan kajian tidak khusyuk. Biasanya kadang gampang lupa. Nah, itu biasanya ada gangguan jin di sekitar kepalanya. Dan yang kedua, di dadanya, biar kita tadi kejiwanya enggak stabil. Ya, gampang marah atau gampang panik. Kemudian cemburu yang berlebihan, emosional yang berlebihan tadi biasanya gangguan di sini. Maka jemaah sekalian muliakan, berdasarkan ayat itu kata Ibnu Abbas, pada saat kita lupa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka syaitan akan menguasai kita. Syaitan akan menguasai kita. Pada saat kita zikir kepada Allah, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dia akan mengecil, dia akan bersembunyi dia. Ternyata kekuatan zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mampu menghalau gangguan jin dan syaitan tersebut. Maka jangan semuliakan, maka kuatkanlah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala lewat zikir, lewat selawat yang benar, kemudian lewat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kapan jin itu masuk ke badan kita? Yaitu ketika nafsu bergejolak. Ya, jemaah semulia kan, nafsu yang bergejolak ini yang dimaksud adalah nafsu yang kita laksanakan bukan pada tempatnya. Kalau nafsu kepada istri, insya Allah ibadah. Yang dimaksud di sini adalah nafsu kepada yang bukan pada tempatnya, contohnya kepada bukan istri. Nah, makanya jemaah sekalian yang mulia kan, kalau ada jemaah, ikhwan dan akhwat sekalian, seorang suami istri sudah menikah, tapi setiap bertemu enggak ada nafsu. Nah, biasanya itu dikuasai oleh setan. Kepada istri enggak ada nafsu, tapi kepada tetangga nafsu. Nah, itu tanda-tanda ada jin, Pak. Dan sebaliknya, seorang istri kalau ketemu suaminya risih, enggak ada rasa getaran dengan suaminya. Tetapi kalau melihat laki-laki yang lain, masya Allah getarannya atau hasratnya kuat. Nah, itu tanda-tanda orang kemasukan jin, Pak. Nah, itu biasanya kalau ada ikhwan yang demikian, berarti orang seperti itu harus dikeluarkan. Itu pertanda itu gangguan jin. Ya, jemaah sekalian yang Allah muliakan. Kemudian yang selanjutnya bahwa tanda-tanda, maaf, yang selanjutnya yaitu syaitan itu masuk ke badan kita dengan poin yang keempat yaitu indal khawfi syadid, ketika takut yang berlebihan. Nah, ini yang perlu diketahui oleh jemaah sekalian yang Allah muliakan, bahwa syaitan berusaha untuk masuk lewat pintu yang keempat yaitu pada saat kita takut. Bahkan ada sebagian para praktisi ruqyah, pada saat dia mempraktikkan, pada saat dia meruqyah orang lain kemudian ada sedikit marah, biasanya syaitan memanfaatkan untuk masuk ke badan kita. Nah, pada saat dia takut, barangkali pada saat antum meruqyah istri kemudian tiba-tiba istrinya keluar cakar harimau, ada sedikit rasa takut dalam hati kita, dak dik duk. Nah, biasanya gampang masuk, Pak. Inilah jemaah semuliakan, dijelaskan oleh salah seorang ulama tabi'in yaitu Imam Mujahid, beliau mengatakan, kalau kalian bertemu dengan syaitan, jangan sekali-kali kalian takut. Kalau kalian takut akan dikuasai oleh syaitan, maka hadapilah dia dengan tidak takut. Ternyata perkataan daripada Imam Mujahid ini begitu luar biasa. Ini yang saya perhatikan di lapangan, banyak ibu-ibu, bapak-bapak yang kemasukan jin itu gara-gara takut menghadapi setan, takut terhadap pocong, genderwo, takut dengan setan, terutama dia tidur sendiri malam-malam, kemudian didatangi oleh setan. Pada saat menghadapinya, walaupun kita membaca Al-Quran, walaupun membaca isti'adah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, atau membaca isti'adah yang lain, a'udzubikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, apakah syaitan lari pada saat kita takut? Dia tidak. Nah, makanya jemaah semuliakan, ada satu kisah nyata yang dialami oleh salah seorang teman saya. Beliau seorang dosen tamatan Mesir. Beliau meruqyah istrinya. Setiap beliau meruqyah istrinya, ternyata jin itu masuk ke badan dia. Masuk ke badan? Kepada siapa? Ya, kepada ustaz ini. Ya, langsung tangannya kesemutan. Ketika dia megang istrinya, jinnya masuk ke tangannya. Nah, akhirnya dia meruqyah diri sendiri, baru ke istrinya. Ketika meruqyah istrinya, masuk jinnya lagi. Nah, jemaah sekalian yang Allah muliakan. Kemudian beliau ini bernelpon saya, ustaz, setiap saya meruqyah istri saya, justru saya yang kemasukan. Jinnya masuk lewat tangan saya. Kemudian saya tanya ke ustaz, ustaz, pada saat antum meruqyah istrinya, ada enggak perasaan khawatir atau perasaan takut? Iya. Nah, pada saat itulah ustaz, coba antum, satu, jangan pernah takut sedikit pun. Antum yang pertama baca isti'adah dulu, a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Kemudian tidak panik, kuatkan mental antum, kemudian membaca beberapa doa-doa yang disyariatkan oleh Nabi SAW. Kemudian menghadapi dengan tenang. Ternyata beliau amalkan itu, subhanallah, alhamdulillah, jinnya enggak bisa masuk ke badannya. Masya Allah, jemaah semuliakan, ternyata di antara pintu yang paling disenangi oleh syaitan untuk masuk ke badan kita adalah pada saat kita takut. Sewalaupun kita sudah membaca zikir pagi dan petang, walaupun kita sudah membaca ayat kursi pada saat menghadapi syaitan, ada sedikit rasa khawatir dan takut, Sementara salah satu akidah Ahlus Sunnah adalah walam yahsha illallah, tidak pernah takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu tanda mukmin yang benar itu adalah dia tidak pernah takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedikit ada rasa takut kepada makhluk Allah, ya kecuali kata Syekh Muhammad Shalih Utsaimin, yaitu al-khauf at-tabi'i, yaitu takut yang alami, seperti menghadapi harimau atau makhluk-makhluk yang lain atau menghadapi perampok, itu wajar. Tapi kalau takut menghadapi setan, itu salah satu penyimpangan akidah. Inilah jemaah sekalian mulia kan, hadapilah setan pun tidak pernah merasa takut. Begitu juga kalau sekiranya meruqyah istri kita, insyaallah nanti kita contohkan bagaimana teknik ruqyah yang efektif, baik meruqyah diri sendiri, istri, anak, ataupun tempat usahanya. Karena banyak sekali problem-problem umat Islam sekarang berkaitan hal ini. Banyak umat Islam yang usaha, buka usaha yang masya Allah luar biasa, tapi terkadang gampang bangkrut. Ya, maju, kemudian bangkrut. Setelah usahanya 1 bulan, 2 bulan maju, tiba-tiba bangkrut. Ternyata itu ada beberapa gangguan dari syaitan la'natullah alaih, atau dari santet atau sihir. Ya, jemaah sekalian mulia kan, apakah ada manfaatnya ketika kita membaca ayat kursi pada saat menghadapi syaitan? Barangkali suatu waktu ibu-ibu, mungkin suaminya tugas keluar kota, kemudian tiba-tiba ada kuntilanak berdiri di depan pintunya. Nah, kemudian ya waktunya sekira-kira jam 12:30 lah, malam Jumat Kliwon. Ada yang ngajak senyum gitu. Assalamualaikum. Nah, kira-kira ikhwan fillah, kira-kira pada saat menghadapi setan seperti itu, kira-kira antum ikut senyum atau menjawab salam atau gemetaran atau marah lari? Kalau ibu-ibu kira-kira lari enggak? Ya. Ya, jemaah semulia kan? Pada saat menghadapi setan tersebut, kemudian kita membaca ayat kursi. Karena disebutkan beberapa dalil yang sahih, setiap kita membaca ayat kursi, insyaallah setannya lari. Setannya tidak akan mampu menguasai kita. Tapi karena ada rasa khawatir, rasa takut, apakah bacaan kita bermanfaat? Tidak. Makanya pada saat kita menghadapi syaitan tadi, kemudian tidak terasa kaki kita gemetaran. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nah, enggak terasa dakdikduk, kemudian kaki kita gemetaran. Nah, apakah setannya lari? Dia tidak lari, malah justru dia senyum. Nah, barangkali dia mengatakan takut nih ya. Ya. Ya, jemaah semulia kan, ternyata setan itu tidak takut dengan orang-orang yang perasaan tadi ragu. Kalau kita membaca ayat kemudian ada perasaan takut, ini terindikasi bahwa kita kurang yakin dengan Allah. Berarti iman kita masih lemah. Apakah setan lari? Nah, justru dia mendekatkan gitu. Dia tidak takut dengan orang-orang yang seperti itu. Kalau sekiranya kita membaca ayat kemudian berani dan punya prinsip tadi, dan saya tidak pernah takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah taala setannya tidak akan mampu menguasai kita. Itulah yang keempat, Pak. Kemudian yang selanjutnya, di antara pembuka pintu setan, setan itu akan mampu menguasai kita, ada beberapa hal. Yang pertama, yaitu ketika setan itu masuk ke badan kita karena senang terhadap seseorang. Barangkali ada antum yang ganteng atau ibu-ibu yang cantik, biasanya terkadang ada jin yang cantik juga yang naksir. Biasanya kalau bapak-bapak, ikhwan yang kelihatannya ganteng gitu ya, ganteng, terkadang ada jin yang cantik juga yang naksir. Kemarin ada salah seorang syekh datang ke rumah, beliau seorang dokter, dia marga Asy-Syarif. Dia mengatakan kepada saya, ana ahlul bait. Dia mengatakan bahwa saya ahlul bait. Tapi beliau ada akidah ahlus sunnah wal jamaah. Ya, pada saat saya bacakan ayat, jinnya bilang langsung, la tidak. Kemudian kita tanya, kenapa kau masuk kepada syekh ini? Nah, kemudian jin bilang, Ana uhibbu, saya mencintai syainya. Karena syainya ganteng, maka jin yang nasir jin cantik juga. Jinnya tinggal di padang pasir. Ya, agamanya Konghucu. Apa namanya? Agamanya Majusi. Ya, jelas mulia kan? Jin masuk ke tubuh saya ini karena disukai oleh jin. Nah, jelas mulia kan? Banyak ummahat yang kemasukan jin itu karena disukai oleh jin. Nah, tanda-tandanya adalah biasanya kalau dikasih oleh jin, kalau putri kita susah dapat jodoh biasanya. Pada saat kita tidur, biasanya ada seakan-akan ada yang maaf, ada yang meraba, ada yang megang-megang. Nah, terkadang ada ikhwan yang kemasukan jin juga. Biasanya susah dapat jodoh. Kenapa? Karena disenangi oleh jin perempuan. Kemarin kasus dari daerah selatan sana, datang ke rumah, kemudian terjadi dialog dengan jinnya. Kemudian saya tanya, kenapa Anda masuk ke ikhwan ini? Kayak karena saya suka Ustaz. Saya tidak sudi kalau dia menikah dengan yang lain. Saya ingin menikah dengan dia, kata jinnya. Masya Allah, ternyata jemaah sekalian muliakan, banyak yang kemasukan jin itu karena disenangi oleh jin. Ini sekitar ya ratusan ribu yang kemasukan jin yang pernah saya tangani itu karena jinnya suka, karena jinnya senang gitu kan. Kemudian yang kedua adalah karena balas dendam. Jin masuk ke tubuh kita karena balas dendam. Seperti apa balas dendamnya? Di antaranya ibu-ibu buang air panas setelah masak sembarangan tanpa baca bismillah. Yang seharusnya disunahkan setiap melakukan aktivitas dalam baca bismillah. Pada saat kita baca bismillah, syaitan tidak sanggup untuk menguasai kita. Nah, namun tidak boleh kita mengatakan permisi. Nah, baru buang air panas ini enggak boleh, enggak ada sunnahnya kan gitu. Yang tepat adalah baca bismillah. Nah, kemudian syaitan tersembung rusak karena merasa diganggu, kemudian dia pun ingin menguasai hamba Allah tadi. Ini kasusnya di kalangan ibu-ibu. Banyak ibu-ibu yang kemasukan jin gara-gara dendamnya jin. Apa sebabnya dendam tadi? Karena jin itu merasa diganggu oleh seseorang ini. Contohnya tadi buang air panas. Ada juga kemarin ikhwan dari Pekanbaru lagi pipis di satu lubang karena Rasulullah SAW melarang pipis di lubang. Nah, ditanya Imam Qatadah, kenapa Rasulullah SAW melarang pipis di tempat di lubang? Karena tempatnya syaitan. Ya, masakinu syaitan, tempatnya syaitan. Setelah beliau pipis, tiba-tiba kemaluannya membesar. Dibawa ke dokter, dua ke dokter. Kemudian di check up ternyata enggak ada penyakitnya. Kemudian dibacakan ayat, alhamdulillah kempis-kempis hilang. Nah, itulah diantaranya seseorang yang diganggu oleh setan setelah balas dendam tadi. Kemudian yang ketiga yaitu karena dipanggil. Jin masuk ke badan kita itu karena dipanggil. Bagaimana proses pemanggilannya? Yaitu kita mengamalkan beberapa amalan yang tidak sesuai dengan syariat Islam, yang tidak sesuai dengan sunnah. Ini kasusnya banyak di kalangan bapak-bapak, di kalangan para asatid, para ustadz yang kemasukan jin gara-gara mengamalkan amalan yang tidak sejalan dengan sunnah Nabi. Terutama wirid-wirid tertentu, zikir-zikir tertentu yang tidak ada syariatnya. Ini kasusnya ratusan ribu, Pak, yang pernah kami ruqyah gara-gara salah mengamalkan Islam, salah mengamalkan wirid, salah mengamalkan selawat. Terutama korbannya selawat. Ada sebagian saudara kita menuduh kelompok ini tidak berselawat. Padahal kelompok ini tetap berselawat, tapi selawatnya sesuai dengan cara Nabi. Sesuai dengan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita berselawat tidak sejalan dengan cara Nabi SAW, biasanya jin ikut campur tangan masuk. Nah, ini yang pernah saya alami udah ribuan. Jamaah yang kemasukan jin ini, padahal dia sholat 5 waktu. Baca Al-Qurannya Masya Allah luar biasa. Gara-gara salah wirid, akhirnya jinnya masuk ke tubuhnya. Kalau saya kisahkan, mungkin ya lebih daripada tebal buku ini. Kisah nyata bapak-bapak, ibu-ibu yang pernah mengamalkan amalan yang tidak sejalan dengan sunnah, kemudian jin masuk ke badannya. Nah, jemaah sekalian yang Allah muliakan, di antaranya contoh kecil, ada salah seorang jemaah tetangga saya mengamalkan salah satu wirid, yaitu membaca surat Al-Fatihah. Membaca surat Al-Fatihah salah satu yang disyariatkan oleh Nabi SAW, terutama ketika sholat. Yang kedua, pada saat ruqyah syar'iyah, beliau berinisiatif membaca surat Al-Fatihah setelah sholat 10 kali. Kemudian membaca terus kira-kira 3 bulan membacanya. Setiap habis sholat selalu beliau baca. Saya tanya, kenapa bapak membaca surat Al-Fatihah? Karena senang aja. Oke. Kira-kira 3 bulan jinnya masuk ke badannya. Nah, terjadi dulu dengan saya jinnya. Pada saat membaca ayat kemudian keluar jurus. Gitu, Pak. Ternyata kira-kira 10.000 jin masuk setelah terjadi dialog. Nah, dari mana asalnya? Ternyata gara-gara membaca surat Al-Fatihah. Subhanallah. Padahal membaca surat Al-Fatihah itulah salah satu menangkal jin, salah satu untuk mengobati orang yang sakit. Tapi justru jinnya masuk. Kenapa? Karena salah menempatkan tadi. Salah menempatkan wirid. Nah, jinnya masuk tadi. Masya Allah, 3 kali itu alhamdulillah baru Allah memberikan kesembuhan. Baru baca ayat langsung keluar jurus, Pak. Ternyata jin-jin masuk pun jin-jin yang jin Islam tadi. Ya, ada juga jin-jin kejawen. Nah, saya tanya, agama kamu apa? Jin, kamu agamanya apa? Agama Jawa, katanya. Agama Jawa, kok ada lagi agama Jawa? Ternyata jawabannya adalah agama kejawen itu. Ya, jemaah sekalian yang Allah muliakan, itu diantaranya, yaitu jin masuk ke badan kita karena dipanggil. Yaitu bagaimana cara memakainya adalah mengamalkan amalan yang tidak sejalan dengan sunnah. Kemudian ada jemaah kita juga yang pernah mengamalkan ya Jabar. Ya Jabar, ya Jabar, ribuan kali dengan harapan untuk kebal. Ya Jabar, ya Jabar, Jabar, secara rutin dengan harapan untuk kebal. Belum nyampe 1000 kali beliau kesurupan. Kemudian dibacakan ayat di ruqyah, akhirnya jinnya ngamuk dan jinnya nangis. Kemudian ditanya, kenapa kamu nangis? Ustaz, sebenarnya saya tidak mau masuk ke badan bapak ini, tapi karena nama saya dipanggil, kenalkan nama saya Abdul Jabar. Dia sering mengamalkan ya Jabar, Jabar untuk kebal. Nah, padahal dzikir Asmaul Husna adalah bagian daripada sunnah kalau tepat melakukannya. Ketika kita berdoa diawali dengan Asmaul Husna adalah Ahlus Sunnah mengajarkan seperti itu. Tetapi karena niatnya untuk kebal, niatnya lain, kemudian dia ditetapkan 1000 kali. Nah, ini 1000 kali akhirnya jinnya ikut campur tangan tadi. Nah, jemaah semulia kan, jin masuk tadi karena merasa dipanggil. Karena jemaah ini mengamalkan apa? Ya Jabar, ya Jabar, ya Jabar, ya Jabar. Nah, kemudian jin yang datang adalah Abdul Jabar. Nama jin adalah Abdul Jabar. Ya, itu diantaranya beberapa kisah nyata yang pernah kami dapatkan di lapangan, yang pernah mengamalkan amal yang tidak sejalan dengan sunnah, kemudian jemaah semuliakan, akhirnya jinnya masuk tadi. Kemudian yang selanjutnya adalah jin masuk ke tubuh seseorang karena dia pakai jimat. Seperti ikhwan yang rajin ke dukun, rajin ke paranormal. Nah, pada saat kita berinteraksi dengan paranormal, kemudian dia kasih jimat atau dikasih air, ada yang berobat barangkali ke dukun dan paranormal, dikasih air, kalau dibacakan ayat ke air, ini diperbolehkan oleh para ulama ahli sunnah. Begitu juga dijelaskan oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin adalah diperbolehkan. Tapi ada sebagian seorang yang membaca wirid-wirid tertentu yang tidak ada tuntun Nabi SAW, atau ada lafad-lafad yang tidak ada contoh dari Nabi SAW, kemudian dikasih ke jamaah. Nah, pada saat dia minum, jinnya bisa masuk. Nah, ini jemaah sekalian, ya, jin masuk ke badan kita karena memakai jimat. Pada saat kita memakai jimat, dikasih oleh kiai atau ustad, pada saat itulah jin siap untuk mengawal kita. Dia siap untuk tinggal bersama kita. Nah, ya jemaah sekalian yang Allah muliakan. Kemudian selanjutnya adalah mendatangi dukun dan paranormal. Itu diantara tadi jin dipanggil itu karena kita sering datang ke dukun dan paranormal. Karena Rasulullah katakan, disebutkan dari Imam At-Tirmidzi derajatnya sahih, dikatakan oleh Syekh Al-Albani hadis ini adalah sahih. Man ataka hinan fas'alu syai' lam tuqbal lahu salatun 40 lailah. Siapa yang mendatangi dukun bertanya tentang mendatangi dukun atau paranormal, arrafan atau orang pintar, fas'alu syai' kemudian bertanya tentang sesuatu, lam tuqbal lahu salatun 40 lailah, maka salatnya tidak diterima selama 40 hari. Kalau mendatangi bertanya 40 hari dijamin salatnya tidak diterima. Nah, kalau contoh kecil di TV sekarang banyak sering saya lihat, Anda tidak cocok kerja di darat, cocoknya di laut. Anda tidak cocok di laut, cocoknya di udara. Ketik nama Anda spasi sekian-sekian. Nah, itu. Ya, permasalahannya diketik tadi. Nah, sekali ketik bertanya maka salatnya enggak diterima selama 40 hari. Atau barangkali ingin usaha, Mbah saya ingin usaha, kapan kira-kira usaha yang bagus? Nah, ditanya ke dukun tadi. Nah, itu biasanya 40 hari enggak diterima salat kita. Tapi kalau kita yakin apa yang dikatakan dukun, maka kita telah kufur kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bertanya tanpa ada keyakinan 40 hari tidak diterima sholatnya. Tapi kalau kita yakin, maka kita telah kufur kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kufur terhadap apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jemaah semulia kan? Perlu diketahui jemaah sekalian, dukun itu ada dua. Ada dukun hitam dan ada dukun putih. Sama-sama anteknya syaitan laknatullah alaih. Dukun hitam sudah jelas, terkadang pakainya serba hitam, jenggotnya panjang, kumisnya masya Allah tebal gitu. Terkadang jidatnya hitam juga gitu. Terkadang dia sholat ya. Namun jarang mandi biasanya. Terkadang jarang mandi. Kenapa tadi? Karena ya, karena syarat dari jin itu biasanya harus ya harus kotor gitu. Nah, jemaah semulia kan, dukun seperti ini jelas mereka berinteraksi dengan setan. Tapi yang jadi masalah bagi kita adalah dukun putih. Terkadang pakai serba putih, jenggotnya panjang, jidatnya hitam, sorbanya masya Allah luar biasa. Terkadang pakai tasbih kemana-mana. Bahkan pakainya lebih islami daripada ustad. Barangkali ustadnya pakai biasa saja. Ya. Tapi dukun ini lebih islami dia. Lebih keren baca tulis, bahkan berlapis-lapis jubahnya masya Allah mahal. Nah, jemaah semulia kan, orang seperti ini adalah kita lihat bagaimana cara prakteknya. Nah, jemaah semulia kan, yang saya selidiki di Indonesia ini apa yang dikatakan oleh para ulama dalam beberapa kitabnya para ulama ahlu sunnah, ternyata apa yang saya tulis juga di buku ini hampir sama yang pernah dialami oleh kaum muslimin di Indonesia ini. Di antaranya adalah kalau kita datang ke sana itu bertanya biasanya ditanyakan namanya dan nama ibunya, biasanya gitu Pak. Kalau datang ke bank nama menanyakan nama ibu kita wajar Pak. Tapi kalau datang ke seorang ustaz nanya ke ibunya, itu tanda-tandanya. Berarti boleh jadi dia adalah seorang dukun atau dia seorang tukang sihir. Kemudian selanjutnya mensyaratkan harus membawa ayam, baik ayam putih, ayam hitam atau ayam cemani. Dulu harganya 5 tahun yang lalu biasanya harganya 3,5 juta. Kalau sekarang berapa Pak? Kalau datang ke dukun biasanya disuruh untuk membeli ayam ini. 5 tahun yang lalu harganya 3,5 juta. Kalau sekarang berapa Pak? Ya barangkali ya sudah mahal harganya, lebih kurang 5 juta lah gitu sekarang. Nah, biasanya itu. Kemudian mensyaratkan harus bawa kambing atau suruh membeli kambing. Atau penyakitnya dipindahkan dari orang ke kambing atau ke ayam. Itu terindikasi dia adalah seorang dukun. Walaupun jenggotnya panjang, walaupun dia ada seorang yang soleh kelihatannya, bahkan dia pimpinan majelis taklim, tapi kalau dia mensyaratkan harus membawa itu, apalagi tarifnya mahal, masya Allah. Antum melihat sekarang Kasihan jemaah kaum muslimin tadi berobat, ingin berobat. Tarifnya berapa, Pak? Itu sampai 35 juta. Ada salah seorang direktur Suzuki datang ke saya, "Ustaz, saya berobat ke si fulan ini. Dia di TV dikatakan dia ustaz. Berapa pertama kali minta, Pak?" Ini 10 tahun yang lalu, Pak. Maaf, 7 tahun yang lalu. Berapa dia minta? 35 juta. Sekali datang. Kemudian ditambah lagi untuk anak yatim berapa? 7 juta. Berarti 7 juta hanya sekedar, sebenarnya bukan untuk anak yatim, untuk dia juga. 35 tambah 7 berapa juta, Pak? Ya? 40 lebih kan itu. Masya Allah. Sekali berobat 40 juta. Masya Allah. Ini kita datang ke situ hanya sekedar dikasih air, dibaca-bacakan. Ini jelas salah satu ya tanda dukung adalah seperti itu. Dia menjualkan ayat-ayat Allah SWT. Kelihatan baca bismillah, Pak. Tapi prakteknya adalah bekerjasama dengan syaitan, bekerjasama dengan jin. Ya, jemaah semulia kan, itu yang perlu kita waspadai, bahwa banyak kaum muslimin sekarang tertipu karena gara-gara pak hajinya, gara-gara melihat jenggot seseorang panjang atau melihat jidatnya hitam, kemudian tiba-tiba percaya kepada seorang itu atau dipanggil seorang pak kiai. Nah, jemaah semulia kan, kalau ada sebagian saudara kita terlibat seperti itu, maka perlu diwaspadai, jangan datang ke situ. Nah, maka jemaah sekalian yang saya muliakan, mudah-mudahan dengan mengadakan pencerahan seperti ini, tidak ada lagi kaum muslimin yang mendatangi dukun dan paranormal, dan sehingga ketergantungan hanya kepada Allah. Dan kalaupun ada permasalahan gangguan jin dan santet, maka kita sendiri yang bisa merukyah diri sendiri. Insyaallah nanti akan kita jelaskan, dan insyaallah langsung praktek nanti insyaallah. Ya, praktek ini bukan rukyah masal, Pak ya, tapi kita sendiri yang rukyah diri sendiri. Dan insyaallah kita ajarkan teknik yang efektif untuk mengeluarkan jin tadi. Atas rahmat Allah dan izin Allah bisa keluar dengan efektif sekali. Wah, tidak harus membaca ayat yang panjang-panjang kan itu. Ya, walaupun dijelaskan oleh para ulama ayat rukyah itu panjang, tapi setelah saya lihat beberapa riwayat yang sahih Imam Bukhari, subhanallah, Rasulullah SAW ketika mempraktikkan rukyah itu ternyata hanya dua surat. Dua surat itu apa? Nanti akan dijelaskan ya besok Pak ya, akan jelaskan lebih efektifnya insyaallah. Hadirin kaum muslimin, ajallahu iyakum. Itu kan tadi. Kemudian selanjutnya yang keempat, jin masuk ke badan kita yaitu karena dikirim. Tadi sudah apa ya? Dikirim. Ya? Ya. Dikirim ini yang dimaksud adalah sihir. Ternyata permainan sihir di Indonesia ini lebih dahsyat ketimbang Timur Tengah. Ada salah seorang syekh yang bernama Syekh Abdurrahman mengatakan, sihir di Timur Tengah tingkatannya S1 dan S2. Tapi kalau di Indonesia ini, di negara yang kita cintai ini, justru tingkatannya doktor dan profesor. Masya Allah, ternyata dia lebih tinggi tingkatannya di Indonesia ini. Karena latar belakang kaum muslimin di Indonesia adalah percaya terhadap animisme dan dinamisme tadi. Wajar dari, bahkan beberapa ustadz pun mempraktekkan sihir itu. Ya, karena saya latar belakangnya pesantren, saya juga keliling beberapa pesantren-pesantren itu, masih banyak kiai-kiai juga yang mempraktekkan hal ini. Masya Allah, sadar atau tidak sadar, kalau kita lihat dari prakteknya, ternyata itulah bagian daripada sihir. Nah, jemaah semulia, ini yang perlu kita waspadai. Bahkan ya, ini bukan aib ya. Kalau orang kena sihir itu bukan aib. Karena Rasulullah SAW pun pernah tertimpa sihir. Beliau pernah terkena sihir sampai 3 hari lumpuh. Itu disebutkan dalam Sahih Bukhari. Seluruh ulama ahlu sunnah meyakini bahwa Rasulullah SAW pernah kena sihir. Rasulullah SAW pernah terkena sihir. Tapi sebagian ulama Mu'tazilah, itu ada berapa seperti Abul Ala Al-Maududi, tidak mengingkari hadis ini. Pada seluruh ulama ahlu sunnah sepakat bahwa hadis ini sahih dan wajib kita percaya hadis sahih. Terlepas daripada logika kita tidak jalan, tidak mampu menganalisanya. Ada beberapa sebagian aktivis Islam yang tidak percaya dengan hadis ini, yaitu karena pahamnya Mu'tazilah, mereka mengingkari. Padahal jelas dalam Sahih Bukhari, seluruh ulama sepakat bahwa Rasulullah memang pernah kena santet. Tapi alhamdulillah atas rahmat Allah, Allah sembuhkan. Lebih setelah 3 hari saya uraikan buhul itu satu persatu, baru Rasulullah SAW sembuh. Ya, ya jemaah semuliakan, permasalahan sihir ada di buku kami ini. Alhamdulillah kupas tuntas masalah sihir itu. Bagaimana cara menangkalnya? Insyaallah taala akan kita jelaskan mungkin beberapa menit ini. Nah, ini jemaah semuliakan, kemudian selanjutnya ketika sihir ain itu masuk ke badan kita, ada berapa tanda-tanda, Pak? Ada berapa tanda-tanda orang itu kemasukan jin? Nah, barangkali akan kita jelaskan lebih lanjutnya pertemuan besok, tapi secara sekilas ada dua. Yang pertama ketika tidur. Ketika tidur. Tanda-tandanya ketika tidur yaitu susah tidur tanpa sebab. Kalau susah tidur karena banyak utang, itu wajar. Susah tidur karena ada masalah, wajar. Susah tidur karena besok mau ditagih utangnya, itu wajar, Pak. Nah, ini enggak ada sebab tapi dia susah tidur. Nah, di mana letak jinnya? Di sini, Pak. Nah, 90% susah tidur karena gangguan jin di sini, Pak. Ya. Padahal dia sudah ngantuknya luar biasa, menguapnya ingin tidur, tapi susah. Di mana letak jinnya? Di sini. Ya. Kemudian selanjutnya sering mimpi yang serem, dikejar ular, dikejar harimau, atau mimpi seakan-akan mau jatuh dari tempat yang tinggi, seakan mau jatuh, atau mimpi suka kaget, atau mimpi yang serem, atau mimpi setiap bertemu dengan kakeknya, nenek moyang dulu-dulu, Pak, selalu mimpi dengan nenek moyangnya, itu tanda-tanda ada jin di badan seseorang. Nah, kalau waktu sadar, yang kedua adalah waktu sadar seperti kita. Nah, apa tanda-tandanya? Ada di buku ini sekitar 130 tanda-tanda orang kemasukan jin. Ini berdasarkan analisa saya lebih 10 tahun yang saya analisa, itu jin masuk ke badan kita berdasarkan dalam Sahih Bukhari, inna syaiton yajri min ibni Adam majrodam. Sesungguhnya syaitan itu masuk ke tubuh seseorang lewat peredaran darah. Kalau dia sudah masuk ke badan kita lewat peredaran darah tersebut, kemudian dia tinggal salah satu organ tubuh, itu yang terkadang terasa di badan kita. Makanya penyakit-penyakit medis itu sekitar 80% karena dipicu oleh jin dan sihir serta ain. Baik yang kanker, yang stroke, yang jantungan atau lambungnya bermasalah, miom, kista dan sejenisnya, itu ternyata 80% bermula dari gangguan jin. Karena kita tidak mengindahkan, tidak mengeluarkan jin tadi, kemudian dia bersemayam di situ di salah satu organ tubuh kita, sehingga peredaran darah enggak lancar, oksigen enggak lancar di tubuh kita, timbul pengentalan darah, akhirnya timbul kanker. Tuh. Masya Allah, luar biasa. Nah, makanya kasus-kasus yang sering kita ya tangani di lapangan itu banyak bapak-bapak yang kanker itu, subhanallah, itu karena gangguan santet, terutama biasanya terkadang di otak, kanker di otak biasanya. Karena peredaran darah enggak lancar, oksigen enggak lancar ke otak, bahkan sudah berobat ke dokter enggak kunjung sembuh, atau ke dokter mengatakan tidak ada penyakit, tapi yang bersangkutan merasakan sakit. Nah, ini adalah tanda-tandanya. Biasanya itu dikuasai oleh jin atau santet. Nah, biasanya jin itu masuk lewat sini, Pak. Dia tinggal di daerah belakang kepala sini sehingga oksigen ke otak itu enggak lancar. Ya, apa tanda-tandanya? Kalau saya mempraktekkan, artinya saya analisa dari ujung kaki sampai ujung rambut sini. Ya, di antaranya, kalau jinnya tinggal di sini, Pak. Ya, jinnya tinggal di sini. Tanda-tandanya yaitu gampang lupa, sering lupa, terutama sering lupa rakaat sholat. Ya. Atau setiap mendatangi majelis taklim suka lola, tahu lola? Loading lama. Kelihatannya antum khusyuk mendengarkan nasihat dan kajian, tapi pikirnya kemana-mana gitu. Kelihatannya antum khusyuk senyum gitu. Orang senyum ikut senyum, tapi lola loading lama tadi. Di mana dia tinggal? Di sini, Pak. Nah, terutama yang lupa anak-anak kita yang susah memahami pelajaran di sekolah, biasanya jin di sini. Kalau kita sudah tahu titiknya jinnya di sini, bersemayam di sini, maka kita tekan di sini. Nanti kita praktikkan, insya Allah itu efektif sekali. Nah, kemudian selanjutnya yaitu enggak fokus. Mendengar kajian enggak fokus. Kemudian suka blank. Setiap mengamalkan pekerjaan kita suka enggak fokus atau suka blank. Kemudian sering pusing. Biasanya jenis ini kepala. Sering pusing. Sering pusing ini bukan karena ada masalah, enggak. Ya, kemudian sering vertigo atau sering sempoyongan gitu. Enggak seimbang kalau jalan itu. Nah, itu biasanya di sini. Di belakang sini. Ya. Nah, kemudian kalau kita biarkan kedzaliman jin yang ada di kepala kita, lama kelamaan nanti akan menjadi medis. Bisa menimbulkan kanker otak atau pendarahan di otak. Biasanya itu. Walaupun nanti itu memang medis nanti akhirnya. Nah, makanya kalau sudah berobat kemana-mana enggak kunjung sembuh biasanya. Nah, makanya harus dipadukan antara ilmu kedokteran dengan ruqyah syar'iyah. Nah, makanya banyak ikhwan yang sudah berobat ke Singapura berkali-kali di Jakarta sudah enggak kunjung sembuh. Barangkali ada yang kanker ini dan itu, enggak kunjung sembuh, itu biasanya pertanda itu kena santet atau gangguan jin. Nah, ini jamaah sekalian. Kemudian itu yang ada di kepala sini. Kemudian selanjutnya adalah di kepala belakang sini, tanda-tandanya gampang marah, sensitif. Sedikit saja omongan istri membuat dia tersinggung, langsung emosi dia, langsung naik darah. Nah, itu tanda-tanda jin di sini, Pak. Nah, cuman jin tinggal di sini ada berapa sebab. Satu, bisa disebabkan karena jinnya senang masuk sini. Yang kedua, bisa kena santet. Yang ketiga, bisa karena khodam. Barangkali jemaah ini, ikhwan ini punya keturunan, kakek nenek moyangnya punya jin, punya pegangan. Nah, otomatis anak dan cucunya ikut mewariskan. Kalau diwariskan rumah, mobil, uang, itu enak, wah. Ini justru jin yang diwariskan. Nah, ini makanya Bapak jangan mau terima. Enggak enak kalau diwariskan jin. Walaupun itu terkadang membantu kita. Seperti antum lagi jalan, tiba-tiba ada trek yang nabrak antum. Nah, antum gak apa-apa, paling treknya yang remuk biasanya. Treknya yang rusak biasanya. Itu tanda-tanda biasanya gitu. Nah, kalaupun antum naik motor, ditabrak motornya yang rusak, antum yang gak apa-apa biasanya. Lecet sedikit pun gak ada. Nah, itu tanda-tandanya barangkali itu ada khodamnya. Walaupun dia enggak menyadari. Nah, biasanya tinggal di sini, Pak. Kalau khodam itu 99% tinggal di sini khodam. Ya, ada yang sejenis harimau, ada yang sejenis kalajengking, ada khodam sejenis macan putih biasanya. Ada sejenis ular, ada sejenis biawak, buaya biasanya. Terkadang ada buaya. Baru baca ini langsung keluar anak buaya. Nah, itu biasanya khodam-khodam yang sering masuk ke tubuh kaum muslimin yang karena keturunan. Ada juga khodam karena ngilmu, biasanya ilmu kanuragan. Gitu. Di mana dia tinggal? Rata di sini. Gitu. Makanya tanda-tandanya adalah gampang marah, sensitif dia. Istri ngomong begini, suami langsung marah. Dan sebaliknya, seorang istri ketika disinggung sedikit oleh suami langsung naik darah. Nah, itu tanda-tandanya di sini, Pak. Kira-kira ada enggak seperti itu, Pak? Alhamdulillah baru 2 orang ya, cuma 2 orang. Yang lain enggak. Ya. Kemudian selanjutnya punggung sini, tanda-tandanya adalah sering pegel. Kolesterolnya tinggi terus, enggak pernah turun-turun. Nah, itu. Sudah dibekam, sudah minum obat kolesterol enggak kunjung sembuh. Kemudian tanda-tandanya juga adalah setelah bangun tidur, jinnya di sini, Pak. Setelah bangun tidur itu sering pegel. Biasanya bangun tidur itu seger, malah justru pegel alias lemas. Lemas, enggak ada gairah. Nah, itu jinnya di sini. Punggung sebelah sini. Gitu, Pak. Ada yang kayak gitu, Pak? Nah, itu. Ya, itu dia. Ya. Kemudian selanjutnya di bawah sini, tanda-tanda di pinggang sini, Pak, pinggang belakang. Nah, tanda-tandanya adalah sering sakit pinggang. Padahal setiap hari dia minum air luar biasa, sudah memenuhi persyaratan dokter. Tapi sering merasakan sakit pinggang, itu tanda-tandanya. Kalau ikut kajian seperti ini, udah bolak-balik saja dari tadi. Ya. Nah, kemudian selanjutnya, hasrat ke istri kurang. Tapi kalau yang melihat yang lain, tetangga, Masya Allah hasratnya tinggi. Tegangnya tinggi. Tapi melihat istri, lemas dia. Gitu. Nah, itu. Maksudnya, itu biasanya kalau jin yang tinggal di pinggang sini, itu yang merusak rumah tangga. Sehingga hasrat untuk istri itu kurang. Tadinya masya Allah baru 1 tahun 2 tahun pertama pernikahan itu masya Allah luar biasa tegangnya tinggi. Tapi setelah 3 tahun kemudian, 4 tahun kemudian, tiba-tiba baterainya lobet. Nah itu tanda-tandanya. Di mana dia tinggal? Di pinggangnya. Gitu pak. Sering sakit pinggang dia. Nah ada yang kayak gitu pak? Oh ya, alhamdulillah cuma 2 orang ya. Kemudian selanjutnya adalah jinnya tinggal di daerah muka. Dan muka sini itu susah dapat jodoh. Putri kita, anak kita ini cantik. Sudah dilamar berapa kali, berkali-kali. Enggak ketemu-ketemu. Ya, putri kita mengatakan iya, anak kita mengatakan iya. Tapi yang laki-lakinya enggak. Laki-lakinya bilang iya, inputnya enggak, selalu gagal terus. Nah, biasanya di sini. Nah, biasanya jin yang masuk ke tubuhnya jin nenek-nenek biasanya. Nah, biar kelihatan nenek, padahal dia cantik gitu. Di sini bertata di sini. Nah, kalau dia sudah menikah, itu yang menyebabkan rusaknya rumah tangga. Setiap kita melihat istri, padahal istri kita cantik, tapi kelihatannya lain gitu. Biasanya di sini, Pak. Kemudian selanjutnya adalah tanda-tanda ada jin di daerah mata, di muka kita adalah yaitu matanya suka baal, suka enggak enak. Senyumnya aja susah biasanya di sini. Nah, selanjutnya adalah jin tinggal di pelopor mata sini. Nah, kenapa saya mengatakan analisa satu persatu? Kalau di antara salah satu yang kita rasakan nanti gampang untuk mulakan sendiri. Nah, setelah kita ajarkan teknik yang efektif ya berdasarkan dalil-dalil yang sahih nanti. Nah, gitu. Tanda-tanda ada jin di pelopor mata sini adalah yaitu gampang ngantuk. Setiap mendengar khotbah ngantuk. Setiap mendengar kajian ngantuk. Nah, itu. Tapi kalau mendengarkan dandut akademik seger dia. Nah itu di sini. Kalau mendengarkan ya mungkin TV Hang TV, kajian-kajian bagus-bagus, dia ngantuk bawaannya. Baru sebentar ngantuk. Tapi kalau mendengarkan nasyid, mendengarkan musik, itu seger badannya. Nah itu biasanya di sini, Pak. Tapi kalau sudah malam nanti susah tidur. Gampang ngantuk, sering ngantuk, setiap hari ngantuk bawaannya. Tapi kalau tidur susah. Nah, itu tanda-tandanya. Di sini, Pak ya. Titiknya di sini kalau orang susah tidur. Itu 99% susah tidur karena gangguan jin di sini, Pak. Ya. Kemudian matanya sering buram. Suka buram, Pak ya. Terkadang terang, terkadang buram. Itu pengaruh jin di pelopor mata, Pak. Kemudian selanjutnya indigo gampang melihat jin atau sering melihat jin di sini dia melihat di istrinya ada 10 jin, dia melihat pojok sana ada jin, di rumah ada berapa jin. Nah, dia sering dia melihat jin itu. Nah, orang yang bisa melihat jin itu bukan karena punya kelebihan, justru itu dia punya kekurangan. Karena kurang iman akhirnya jin menguasai dia. Di mana dia tinggal? Di pelopor mata sini, Pak. Makanya kalau kita punya anak bisa melihat jin, lalu lalang jin kemana-mana, nah itu harus segera diruqyah. Nanti lama-kelamaan khawatir jadi paranormal. Gitu. Jadi paranormal. Dia bisa melihat kemana-mana. Gitu. Nah, makanya orang bisa menerawang dari jarak jauh itu karena ada jinnya. Maka jin di mana, Pak? Di pelopor mata sini, Pak. Nah, di sini. Ya, makanya bagaimana caranya untuk meruqyah? Ya, kita bacakan ayat Al-Falaq anak telapak tangan, kemudian diusap di sini. Ya, itu yang kedua. Yang kedua adalah kita tiupkan di matanya dengan beberapa ayat. Insya Allah dia keluar. Ya. Nah, sambil ditekan di sini, Pak. Dia tinggal di dalamnya sini. Makanya seseorang itu bisa tersingkap atau terbuka alam lain itu karena jin masuk ke badannya, bukan punya kelebihan. Gitu, Pak ya. Maka kiai-kiai yang bisa menerawang, bisa membaca hati seseorang itu karena ada jin di badannya. Karena informasi dari jin baik di matanya ataupun di kupingnya. Gitu. Ya, jemaah semulia kan. Kalau ada anak kita seperti itu, maka segera untuk dikeluarkan jinnya. Nanti khawatir anak itu jadi paranormal nanti. Ya. Selanjutnya adalah jinnya tinggal di daerah gusi. Makanya sering sakit gigi. Sudah berobat kemana-mana, sering sakit gigi di sini. Ya, makanya di gusi itu dia tinggal. Nah, kemudian di bibir sini. Biasanya kalau jin tinggal di bibir, itu gampang menjatuhkan kaum muslimin. Mencaci maki kaum muslimin. Atau memfitnah ulama-ulama ahlu sunnah. Atau menjatuhkan martabat kaum muslimin tadi. Makanya orang yang suka memfitnah, mencerca seseorang atau apalagi sama-sama ahlu sunnah wal jamaah, itu biasanya gangguan jin di sini, di bibirnya. Hampir rata saya cek di situ, di lidahnya sama di bibirnya. Makanya omongnya sangat menyakitkan seseorang. Nah, makanya perlu diwaspadai, Pak. Kalau lisan kita tajam, itu boleh jadi gangguan jin di mana? Di bibir sini, Pak. Ya. Kemudian selanjutnya adalah di daerah tenggorokan sini. Itu batuk menahun, enggak kunjung sembuh biasanya. Nah, kemudian jinnya tinggal di daerah dada dan sekitarnya. Kalau di daerah sini, tanda-tandanya adalah sering galau. Tahu galau? Biasanya anak muda tuh, anak SMP kan sudah tahu arti galau, gelisah, cemas. Ya. Cemas. Kemudian istri kita terkadang ini, Pak. Sering merasakan sakitnya di sini. Ya. Ya. Misalnya hatinya teriris, mudah tergores, gitu ya. Nah, terutama apalagi suaminya tadi, barangkali ada yang suaminya kami lagi, nah udah langsung sakitnya luar biasa. Makanya sering kali ibu-ibu datang ke saya, "Ustaz, enggak jarang ibu tuh sakitnya di sini, selalu pegangnya sakitnya di sini, Pak Ustaz." Nah, jelas mulia kan? Ternyata sejalan dengan ayat itu, "Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas," bahwa syaitan membisik di dada. Maka yang menjadi target mereka adalah dia masuk ke sini. Kalau sudah masuk ke sini, itu yang menyebabkan kita enggak nyaman untuk ibadah. Gelisah, cemas. Setiap waktu setiap kita kerja, cemas. Kemudian setiap baca Al-Quran, gelisah, cemas. Rata jenis ini. Kalau kita sudah tahu posisinya, maka gampang untuk mengeluarkan sendiri. Itu apa ya? Kemudian kegeser sedikit saja di sini, di jantung, itu menyebabkan jantungan. Makanya 80% yang terkena penyakit jantung, itu karena gangguan jin di sini. Makanya dokter mengatakan, ini jantung keturunan. Coba saya cek, Pak. Ada salah seorang jaksa, kemudian saya tekan di sini, tiba-tiba langsung keluar harimau. Gitu, Masya Allah. Ternyata jin harimau pada saat dulu waktu pelatihan di hutan, subhanallah di hutan, akhirnya keluar jin harimau di sini. Nah, kata dokter, anak-anaknya juga penyakit jantung. Coba saya cek. Ternyata di anaknya juga di jantung. Ternyata jinnya numpuk semua. Nah, sehingga dokter menyimpulkan bahwa ini penyakit keturunan. Padahal jin yang diturunin, gitu, yang masuk di jantung itu. Masya Allah. Nah, ini yang perlu kita waspadai jemaah sekalian. Kalau kita sudah tahu posisinya di sini, maka untuk mengeluarkan insya Allah gampang. Kalau kita sudah tahu ilmunya. Sama dengan kita bawa mobil, Pak. Kalau orang belum tahu bawa mobil, ya istilahnya gak nyampe ke tempat tujuan. Kalau kita istilahnya tahu, insya Allah kan gampang. Begitu juga rukyah. Kalau kita sudah tahu ilmunya, untuk rukyah di sini insya Allah efektif sekali. Nah, barangkali jemaah sekalian itu di antara tanda-tandanya. Sebenarnya masih banyak, kita lanjutkan tanda-tanda ini insya Allah mungkin besok. Adapun nanti malam itu akan kejelaskan lebih bermanfaat lagi khusus berkenaan dengan ain. Kemudian cara menangkalnya, menangkal sihir, ain dan gangguan jin insya Allah akan jelaskan nanti malam. Terutama masalah ain. Kalau Bapak tidak datang nanti malam itu rugi. Karena ain itu yang lebih mematikan daripada sihir. Sihir itu mematikan orang perlahan-lahan. Tapi kalau ain itu bisa mematikan orang seketika itu. Ada orang yang seketika itu langsung pingsan jatuh. Ada yang kata dokter mengatakan jantung. Iya, ain itu paling banyak serang jantungnya biasanya. Makanya dokter menyebutkan karena lemah jantung. Ya barangkali itu boleh jadi karena ain. Ain itu lebih dahsyat daripada ain. Maka Rasulullah katakan, "Aktsaru min ummati yamut ba'da qada illa wa qadri bil ain." Kebanyakan umat meninggal setelah takdir Allah karena pengaruh ain. Masya Allah, berarti aksar dalam bahasa Arab ismu tafdhir tingkat lebih, berarti 60-80% yang kena penyakit itu bahkan meninggal itu karena pengaruh ain, kata Nabi SAW. Hadis ini yang membuat saya penasaran, saya selidiki keliling ke rumah sakit, ternyata benar. Subhanallah, luar biasa banyak kaum muslimin yang meninggal karena pengaruh ain. Maka kita akan menjelaskan nanti malam. Kalau enggak hadir maka enggak paham masalah ain itu, Pak. Ternyata ain itu lebih dahsyat. Ya, barangkali itu saja yang perlu kita jelaskan pada kesempatan ini. Wallahu taala alam. Ya. Jazakallahu khairan kepada Ustaz Husain Mubarak yang begitu gamblang menjelaskan ya, dan sangat menarik buat kita sekalian. Ternyata mungkin saya sendiri banyak juga ini kayaknya. Baiklah, masih termin yang kedua, yaitu tanya jawab. Insyaallah mungkin panitia akan menyediakan mic untuk tanya secara langsung, dan akan kita coba untuk beberapa penanya langsung, dan yang ingin tertulis juga silahkan sampaikan tulisan Anda kepada kami. Nanti insyaallah akan kita coba berikan kesempatan kepada Al-Ustaz untuk menjawab masing-masing pertanyaan. Dari depan dahulu, yang kedua di sebelah kanan. Bismillah. Menarik sekali pembahasan kali ini. Saya ada tiga pertanyaan, Ustaz. Yang pertama, ketika ada atau kita masuk di suatu ruangan atau tempat, tiba-tiba itu kita terasa cengkering gitu, Ustaz. Misal kayak kesemutan atau gimana. Itu apakah tanda ada jin atau ada jin masuk ke kita? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada seseorang yang ketika diruqyah itu sempat muntah-muntah. Kemudian setelah itu dia ruqyah mandiri. Tapi kedaulah selama sampai hampir 3 bulan atau ya hampir 3 bulan ini kondisinya masih gitu-gitu terus. Nah itu apalagi penanganannya itu, Ustaz. Ya. Yang ketiga, ketika ada yang mengatakan itu suatu sihir, dia tidak mengetahui buhul-buhulnya. Bagaimana kita atau mencari buhul-buhulnya itu? Apakah buhul-buhul tetap ada tapi kita sudah berniat, ya Allah ini buhul-buhulnya jangan berpengaruh. Nah, itu apa? Apakah itu cukup atau gimana? Terima kasih. Ya, barakallahu fiik. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, ada salah satu seseorang, ini sebenarnya pertanyaan bukan hanya antum, tapi banyak yang bertanya seperti itu ke saya. Setiap masuk ruangan ada hawa gak nyaman. Apakah ruangan itu ada jin atau di badan kita ada jin? Kira-kira gitu ya. Ya, jemaah semulia kan, kalau seseorang itu merasakan ruangan itu gak nyaman, baik di rumahnya, di hotel, atau di penginapan, atau tempat persinggahan, biasanya di tempat lain nyaman-nyaman saja. Kemudian pada saat mendatangi tempat itu, kemudian dia merasakan ada hal yang beda, baik hawa panas atau hawanya merasakan kegelisahan di tempat itu, pertanda bahwa tempat itu ada gangguan, ada jinnya. Yang kedua, di badan kita juga iya. Kenapa badan kita terasa gak nyaman tadi? Karena ada respon antara ruangan itu ada jin, kemudian di badan kita ada jin, sehingga terasa tadi gitu, Bang. Makanya orang yang punya jin di badannya, makanya bisa misalnya untuk mendeteksi ada jin di seseorang gitu. Makanya orang yang punya tenaga dalam itu bisa mendeteksi jin, karena jin di badan itu numpuk. Makanya bagaimana cara mendapatkan kekuatan itu? Lewat pernapasan gini, Bang. Tarik napas, ditahan, disalurkan di perut dulu, baru di ke tangan. Nah, lama-kelama pada saat menarik nafas itu, jinnya masuk perlahan-lahan. Makanya dalam dunia persilatan, kalau sudah tinggi tingkatnya, itu jinnya numpuk di badannya. Nah, coba siapa di antara antum yang pernah belajar ilmu persilatan sudah tingkat tinggi, nanti kita coba. Coba. Baik yang punya ilmu kebal, ilmu saja. Nah, nanti kita coba. Itu rata-rata orang yang masuk dunia persilatan itu, yang sistem seperti ini, akhirnya lama-kelama punya kekuatan. Nanti bisa mukul orang dengan baru begini bisa orang mental. Atau memecahin batu atau besi. Nah itu karena gangguan, karena bantuan jin di daerah tangan seperti ini. Ya. Nah kemudian ingin mendeteksi ada jin di ikhwan pun bisa tahu dia. Oh ini ada nih, hawa gak nyaman. Nah karena kontak tadi di tempatnya sama di tangan kita. Makanya pada saat kita masuk tempat itu, maka Nabi SAW mengatakan dalam Sahih Muslim, kalau mendatangi tempat tertentu yang angker, Rasulullah katakan suruh membaca isti'adah. Disebutkan dalam Sahih Muslim apa isti'adahnya? A'udzu bikalimatillahi tammatin min syarri ma khalaq. Gitu. Itu apa ya? Di badan kita ada jinnya dan di ruangan itu memang ada jin. Wallahu taala alam. Kemudian kedua, cara penanganan seseorang yang tadi sudah muntah-muntah, gitu ya, sudah muntah-muntah di ruqyah, tapi sampai sekarang pun masih berasa seperti itu. Ya jemaah mulia kan, bagi ikhwan yang pernah belajar, dulunya pernah belajar, ya berguru kemana-mana, biasanya jinnya numpuk di badannya. Yang kedua, ada orang yang kena santet, setiap hari dikirim oleh dukun, otomatis jin yang di badan itu numpuk gitu. Nah sehingga untuk pengeluarannya itu adalah butuh proses, tidak langsung sembuh, enggak, butuh proses pengeluaran. Bahkan jin yang tinggal di badan pun itu biasanya bahkan ribuan, lebih daripada itu. Bahkan ada yang meliaran juga jin numpuk di badan itu. Nah untuk mengeluarkan butuh proses rukyah mandiri ataupun dibantu tadi. Nah tapi ada beberapa hal yang memang harus tadi efektif biar keluar tadi, dengan metode tazkiyatun nufus, pembasahan jiwa. Ternyata itu yang paling efektif sekali. Sudah rukyah berulang-ulang, rukyah mandiri, tapi harus bersihkan jiwa kita. Barangkali pernah ada rasa sombong dengan seseorang, pernah kedoliman yang pernah kita lakukan kepada saudara kita, kita mungkin barangkali minta maaf kepada seseorang itu. Nah ingat dosa-dosa kita, insya Allah lama langsung seketika itu biasa, reaksi keluar itu luar biasa insya Allah. Kemudian yang ketiga, cara mencari buhul. Nah jemaah mulia kan, kalau dilihat dari dalilnya dalam riwayat Imam Bukhari, bahwa asbabun nuzul, turunnya surat Al-Falaq Anas itu karena Rasulullah pernah terkena santet, pernah kena sihir. Gitu. Makanya turun surat ini dijelaskan oleh para ulama untuk memberikan solusi agar kaum muslim itu bisa merukyah dengan dua surat ini. Untuk pengobatan, menggantikan jampi-jampi masa jahiliyah. Makanya umat Islam menjampi dengan syar'i, bagaimana macam baca Al-Falaq Anas. Nah, kemudian jemaah mulia kan, Rasulullah dulu pernah kena santet sampai lumpuh 3 hari, kemudian mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan kepada dua orang sahabat, Ali bin Abi Thalib dengan Abu Talha, untuk mengangkat buhul yang ada di sumur di depan itu. Kemudian diangkat sumur itu, seorang Yahudi yang menyihir Nabi itu mengambil rambut Nabi itu 11 helai. Makanya untuk metode rambut lebih efektif, Pak. Ahli sihir itu biasanya untuk wasilah menyihir seseorang itu lihat rambut, Pak. Makanya Rasulullah SAW diambil rambut Nabi 11 helai, kemudian ditaruh di sumur itu. Nah ternyata diambil oleh Ali bin Abi Thalib berdasarkan keterangan Nabi SAW menyuruh untuk mengambil buhul itu. Kemudian uraikan satu persatu. Alhamdulillah seketika itu Rasulullah SAW sembuh total. Nah jemaah semulia kan, ini menunjukkan isyarat bahwa disyariatkan untuk mencari buhul. Ternyata semakin di antara efektif untuk membatalkan sihir itu adalah mencari buhul. Nah, bagaimana cara mencarinya? Ini tidak dijelaskan secara dalil. Nah, dilihat dari dalil ini adalah, ya Rasulullah SAW mendapatkan wahyu kan gitu. Kalau kita kan tidak ada wahyu, bagaimana efeknya mencarinya adalah dengan cara berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berdoa, ya Allah ya Rabb, tunjukkanlah buhul di mana letak buhul ya Allah. Berdoa. Barangkali bisa lihat mimpi yang Allah berikan, mungkin letak di mana. Biasanya efektif sekali dengan cara doa. Subhanallah, berdoa kepada Allah, bersungguh-sungguh doanya yang benar sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Kemudian biasanya ditunjukkan, tiba-tiba buhul itu terkadang keluar sendiri. Kemudian kedua adalah berdoa, minta kepada Allah SWT. Terkadang langsung feeling kita langsung jalan, oh langsung perasaan gak enak di situ. Itu cara yang benar. Cara yang kedua adalah karena di badan kita memang ada jin. Ketika kita jalan sambil berdoa, ya Allah tunjukkan buhul, takutnya ada respon antara buhul dengan orang itu. Kenapa orang itu bisa respon? Karena di buhul itu kan salah satu markasnya jin. Kemudian di badannya ada jin, otomatis respon. Nah, kemudian kita ambil buhul itu, kemudian kita tunjuk kepada orang, langsung ada respon biasanya. Langsung teriak dia. Nah, itu diantaranya untuk mendeteksi buhul di sekitarnya. Nah, ini diantar. Kemudian itu Allah Ta'ala alam. Ya. Ya, sebelum pertanyaan langsung, perlu saya berikan dulu satu pertanyaan yang sangat dasar sekali, yaitu apa perbedaan jin dan setan, Ustaz? Kemudian apakah sama marah dengan sakit hati? Ya, barakallahu fik. Apa bedanya jin dengan setan? Ada di buku ini, Pak. Pas permulaan buku ini yang kita jelaskan di buku ini permulaannya membedakan jin, setan dan iblis. Ini ya jemaah sekalian kan, kalau jin itu jelas salah satu makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan yang memiliki sifat fisik tertentu berbeda dengan jenis manusia. Ya, adalah jin itu adalah sebagaimana Allah katakan dalam surat Ar-Rahman, khalaqal insan min solsolin kal fakhar wa khalaqal jan min marijim min nar. Bahwa intinya ayat ini di terakhirnya adalah bahwa jin itu diciptakan dari nyala api. Nah, namun Allah Subhanahu wa taala menciptakan dari nyala api itu punya fisik tertentu. Namun tidak jelaskan apakah jin itu tinggi besar, apakah dia pendek, apakah dia ganteng, apakah dia ini, tidak jelaskan. Ya, walaupun nanti jinnya terkadang kehidupan hampir sama dengan manusia. Nah, jin adalah makhluk Allah yang Allah cipta untuk ibadah. Maka Allah katakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak kami ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka ada kesamaan antara jin dengan manusia. Ini yang kita jelaskan di buku ini. Nah, kemudian selanjutnya bagaimana dengan setan? Setan itu adalah sifat yang dinisbatkan kepada jin dan manusia. Itu disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat yang apa namanya? Disebutkan surat Al-A'raf, saya lupa ayatnya. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwa syayatin al-insi wal jin. Demikian kami jadikan musuh setiap nabi, demikianlah kami jadikan setiap nabi itu ada musuh. Berapa jumlah nabi, Pak? Disebutkan dalam riwayat Imam Abu Dawud adalah 124 ribu nabi. Ternyata setiap nabi itu ada musuh. Dari mana musuh itu? Syaitan. Dari mana syaitan itu? Al-insi wal jin. Dari jin dan manusia. Al-Imam Nukai menjelaskan bahwa syaitan itu adalah sifat yang dinisbatkan kepada jin dan manusia yang pembangkang. Maka dijelaskan dalam buku kami ini bahwa syaitan itu adalah sifat yang disebutkan setiap makhluk yang jahat, pembangkang, tidak taat, suka membelot, suka maksiat, atau suka melawan syariat. Nah, siapakah mereka? Jin dan manusia. Seseorang yang melakukan amalan yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi atau melakukan penyimpangan syariat, berarti sifatnya mengikuti syaitan. Jin yang suka mengganggu orang, masuk ke tubuh orang, itu dinamakan syaitan. Itu bedanya jin dan syaitan. Bahwa syaitan itu bisa manusia, bisa jin, dan bahkan bisa binatang. Dari mana binatang itu adalah kalbul aswad syaitan. Anjing hitam itu adalah syaitan. Ada tiga berarti ya, ada secara dalilnya. Ya, gitu bedanya. Wallahu taala alam. Ya. Tadi marah dengan sakit hati. Ya, marah dengan sakit hati. Jemaah semulia kan? Ya, kalau marah emosional itu biasanya ada dua, ada yang melampiaskan dan ada yang tidak. Ada orang yang sakit hati biasanya di sini, Pak. Kalau marah dan emosi di daerah kepala biasanya itu, Pak. Nah, apa perbedaannya? Ya, ini hanya permainan bahasa aja sebenarnya itu. Ya. Ada seseorang yang sakit hati menimbulkan marah gitu. Ada seseorang yang marah belum tentu sakit hati kan gitu, Pak. Belum tentu sakit hati gitu. Orang marah tapi dia enggak sakit, cuma marah saja. Nah, gitu. Tapi ada orang yang sakit hati itu yang menimbulkan kemarahan tadi. Ya, wallahu taala alam. Baik, yang mau bertanya langsung, mic-nya sudah pegang, Pak. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana cara penanganan jin keturunan? Karena sewaktu saya rukiah orang itu di rumah, di kampungnya itu masih ada benda-benda gitu. Dan orang yang di kampung itu gak berani memusnahkan benda-benda itu. Gimana caranya gitu? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, jemaah sekalian muliakan, bagaimana cara memutuskan jin keturunan sementara yang bersangkutan itu masih punya pusaka, baik jimat atau benda-benda tertentu yang menjadi wasilah untuk dia betah tinggal bersama dia, kan gitu. Seperti itu, Pak, ya. Ya. Jemaah sekalian, yang pertama musnahkan dulu tempatnya, sarangnya, baik keris, biasanya keris ada keturunan itu, atau pedang yang yang dijadikan wasilah untuk jin tinggal di badannya, maka dihancurkan. Nah, cara menghancurkan adalah bacakan ayat, namun tidak dijelaskan secara dalil syar'i, maka boleh ayat umum, baik Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Falaq, An-Nas, dibacakan di tempat itu seperti benda pusakanya, pedang atau keris, dibacakan di benda tersebut, kemudian ditiup, baru dibakar. Nah, itu yang pertama. Kedua adalah diruqyah. Nah, kalau terjadi berontak, maka nasihatin jin itu, karena jin pun itu adalah butuh hidayah. Kalau kita melawan, terkadang dia lebih ganas daripada kita. Maka cari yang efektif itu, yang berdasarkan pengalaman saya, beberapa jin-jin keturunan, yaitu nasihatin dia. Karena dia merasa ditugaskan oleh nenek moyangnya untuk menjaganya, kan gitu. Nah, merasa ditugaskan, karena bagaimana Anda ingin mengeluarkan saya sementara saya ditugaskan oleh kakeknya untuk menjaga ini. Nah, makanya perlu nasihatin dengan agama, bahwa Islam tidak mengajarkan untuk mendolimi orang. Kalaupun Anda melindungi, masuk ke tubuhnya, itu menunjukkan bahwa Anda zalim. Ini tidak diberikan oleh syariat. Walaupun ditugaskan, tapi ini salah, maka harus bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka nasihatin itu biasanya lebih efektif. Gitu ya. Nasihatin dengan cara agama, insyaallah jin pun banyak yang menangis dan menyadari kesalahannya. Dan itu pun dia sendiri yang keluar. Tanpa dengan kekerasan, alhamdulillah keluar. Makanya dengan cara pelahan-pelahan itu insyaallah lebih efektif. Ketimbang kita main mukul, main ganas itu biasanya enggak menyelesaikan masalah. Apalagi jin harimau, justru kita yang kalah. Nah, baru bacanya langsung keluar harimau. Nah, itu enggak efektif. Walaupun pada saatnya menyerah juga dia. Tapi yang efektif adalah dengan nasihatnya itu biasanya rata-rata alhamdulillah banyak yang sembuh. Wallahu ta'ala alam. Ya. Baik, kita lanjutkan. Ada beberapa pertanyaan yang mirip. Ya. Ini pertanyaan mengenai rukyah, Ustaz. Yang pertama itu orang yang non muslim apakah bisa, boleh diruqyah? Kemudian yang kedua, jika orang itu tidak menyadari adanya jin di tubuhnya atau gangguan tubuh jin dan tidak yakin dengan ruqyah, apakah itu juga bisa diruqyah? Kemudian kalau dulu pernah belajar atau ngilmu lah bahasanya itu, juga apa perlu diruqyah khusus? Iya. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, apa namanya? Muslim. Ya, bolehkah kita meruqyah orang non muslim? Ya, jemaah sekalian, ada beberapa riwayat asal dari sahabat bahwa pernah di antara sahabat itu meruqyah yang non muslim. Ini menunjukkan bahwa para ulama ahli sunnah membolehkan meruqyah non muslim. Karena ruqyah itu bagian pada pengobatan. Maka yang diruqyah insyaallah memberikan manfaat daripada itu. Pernah pun kami melakukan beberapa dari orang Cina, kita ruqyah, alhamdulillah Allah memberikan kesembuhan itu. Kita juga beberapa para tentara-tentara itu yang non-muslim, dibacakan ayat, alhamdulillah sembuh. Maka sebagian ulama ahli sunnah mengatakan boleh meruqyah non-muslim berdasarkan beberapa asar dari sahabat radhiyallahu anhum. Ya, wallahu ta'ala alam. Kemudian yang kedua tadi, ya, ada seseorang yang tidak yakin ada gangguan jin di badannya, kemudian diruqyah, cuma semulia kan. Kalau keyakinan tidak ada jin di badan, berarti kita mendahului dalil. Rasulullah SAW sendiri pun ada jin di sampingnya, itu namanya korin. Hanya saja korin bersama Rasulullah SAW itu sudah masuk Islam, namun korin bersama kita tidak ada jaminan untuk masuk Islam. Nah, itulah berpeluang korin itu bisa menguasai kita. Nah, terkadang jin pun masuk tadi, kelihatannya sehat. Ya, kelihatannya badannya seger. Tapi setelah dicek satu persatu, ternyata jinnya banyak. Makanya hampir rata-rata ustaz-ustaz yang ahlu sunnah yang sering ngisi dari TV kita, yang pada umumnya itu, subhanallah ternyata jinnya banyak sekali. Masya Allah. Diruqyah oleh si fulan, ada beberapa praktisi ruqyah yang sering tampil di Trans Studio itu, nanti adalah pernah ya murid saya juga. Ya, beliau ruqyah tadi. Kata beliau enggak ada jinnya. Dipindah tempat ruqyah lagi, enggak ada jinnya. Coba saya cek satu persatu. Tek tek tek. Subhanallah jinnya banyak sekali. Sampai 3 kali pertemuan enggak sembuh juga. Saking banyaknya di badan itu. Nah, ternyata ada beberapa teknik untuk ngecek tadi. Nah makanya seringkali kita rukyah itu para justru para ahli medis, para profesor, doktor di kalangan medis, ya dosen-dosen ilmu kesehatan, terutama ya dokter-dokter itu rata-rata banyak yang kena seperti itu. Ya biasanya dokter itu biasanya itu pada saat megang badan seseorang, nah seseorang itu terkena penyakit medis non medis ada sihirnya, terkadang nyalur ke tangannya. Gitu. Makanya seringkali kesemutan di tangannya itu. Gitu. Nah, jemaah sekalian, nah barangkali harus kita sadari tadi bahwa barangkali kita ada gangguan tadi. Di antaranya malas ibadah, ya malas dalam melakukan mendatangi majelis taklim itu di antaranya, ya. Bagaimana kalau kita meruqyah orang yang enggak yakin tadi? Nah, biasanya enggak ada manfaatnya. Maka harus ada keyakinan bahwa bacaan Al-Qur'an ruqyah itu manfaat. Itu disyaratkan oleh para ulama demikian. Nah, ada orang yang diruqyah tapi enggak yakin dengan kebenaran ruqyah itu. Atau enggak yakin ada jin ini, enggak ada manfaatnya sama sekali. Nah, harus punya keyakinan kepada Allah bahwa Allah yang menyembuhkan bahwa dirinya barangkali ada gangguan tadi. Ayo pasrah kepada Allah tadi. Nah, gitu. Wallahu taala alam. Ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apabila dahulu sebelum mengenal sunnah kita pernah ngilmu, apa yang harus dilakukan? Apa perlu diruqyah khusus? Ya. Yang pertama, yang paling efektif itu adalah ruqyah mandiri. Bagaimana cara meruqyah mandirinya? Insyaallah besok kita ajarkan yang lebih efektif insyaallah. Nah, kemudian yang selanjutnya, kalau memang sudah berusaha untuk meruqyah diri sendiri tidak tuntas, maka boleh untuk dibantu oleh yang pakarnya, yang paham masalah ini. Ya. Tapi perlu diketahui jemaah sekalian, ruqyah itu kata Imam Ibnu Taimiyah sama dengan bermain pedang. Gitu ya, sama dengan bermain pedang. Nah, kalau kita lihai dalam bermain pedang, cepat menjatuhkan lawan. Tapi kalau kita tidak bisa memainkan pedang tersebut, maka boleh jadi pedang itu mengenai diri kita sendiri. Sama dengan orang ruqyah, kalau dia tidak tahu ilmunya ruqyah, terkadang dia sendiri yang kena, gitu. Nah, kalau kita tahu ilmunya, insyaallah cepat tadi. Nah, beliau juga katakan bahwa sama dengan mengasah pisau, itu yang sering disampaikan oleh Ustaz Abu Haidar As-Sundawi itu, persis yang saya alami di lapangan. Beliau katakan bahwa orang yang ruqyah itu sama dengan ketajaman pisau, Pak. Pernah pisau, Pak? Kalau pisau itu tumpul, maka susah untuk memotong benda tertentu. Tapi kalau pisau itu tajam, sudah diasah sampai tajam, akhirnya mudah untuk memotong benda itu. Sama dengan ruqyah. Pertama kali antum ruqyah, belajar ruqyah, barangkali belum ada reaksi. Sehari, dua hari, atau tiga. Pertama, dua kali. Terus, enggak ada, enggak begitu signifikan yang kita rasakan. Tapi karena kesabaran kita, tiba-tiba belajar ruqyah, terus semakin yakin tadi, biasanya lama-kelama jadi tajam. Tanda omongan saya, Pak. Awalnya tidak terlalu berpengaruh. Tapi besok, selanjutnya kita sering ruqyah dan keyakinan kita semakin bertambah kepada Allah Ta'ala yang Allah yang menyembuhkan tadi, biasanya jadi tajam. Coba antum lihat praktisi ruqyah sekarang, kebanyakan mereka bukan latar belakang ustaz, tapi karena mereka mendalaminya, sering ruqyah jadi tajam. Mendengar namanya saya jinnya lari, kan gitu. Karena sering ruqyah tadi. Nah, hanya saja karena tidak paham ilmu syar'i itu terkadang muncul terkadang hal-hal yang tadi tidak diinginkan, terlalu kreatif dalam ruqyah tadi, itu juga kurang pas gitu ya. Maka harus sejalan dengan ulama. Kita minta nasihat para ulama dalam masalah ini. Ya tidak ya beristihad sendiri kan gitu. Harus sejalan dengan para ulama kalau kita sudah menjadi praktisi ruqyah, tapi bukan menjadi profesi gitu ya. Hanya kita membantu saudara kita, diri kita yang keluarga gitu. Ya. Nah, apakah perlu ruqyah khusus? Kalau memang sudah berusaha ruqyah mandiri tadi, tidak mampu, maka boleh untuk dibantu. Wallahu taala alam. Ya. Ya. Masih ada waktu 10 menit lagi. Pertanyaan, jika ingin meruqyah tetapi tidak punya hafalan panjang, hafalan ayat-ayat yang panjang, adakah sosok pendek yang efektif untuk meruqyah? Kemudian, jika seseorang sudah terbebas dari kesurupan, adakah amalan untuk yang harus diamalkan setiap hari? Ya, jazakallahu khairan. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan ini sebenarnya ya inti pembahasan kita sebenarnya. Pertanyaan ini inti pembahasan kita. Yang pertama tadi adalah apa namanya? Ayat-ayat. Ya, adakah ayat-ayat ruqyah yang efektif? Karena keterbatasan hafalan kita. Perlu diketahui jemaah sekalian, di buku ini yang kita tulis itu sekitar ya puluhan ayat pilihan ayat ruqyah. Ini pun bukan berdasarkan dari dalil. Ini ayat-ayat ruqyah yang panjang itu berdasarkan ijtihadnya para ulama. Baca surat seperti baca surat Al-Imran, kemudian surat Ar-Rahman ayat sekian, surat Al-Ahqaf, kemudian surat Al-Jin, itu semua pengalaman para ulama. Tapi berdasarkan dalil itu adalah hanya lima saja. Yang pertama surat Al-Fatihah. Itu disebutkan dalam Sahih Bukhari. Yang kedua ayat Kursi. Yang ketiga surat Al-Ikhlas, Al-Falaq Anas. Tapi intinya lagi adalah surat Al-Falaq Anas. Itu disebutkan dalam Sahih Bukhari. Ini yang kita tulis hadisnya di sini. Nah, kata Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sakit, lama istaka Nabi sallam, ketika beliau sakit, kata Aisyah, beliau membaca Al-Falaq Anas, kemudian ditiupkan di telapak tangannya, kemudian diusap ke seluruh tubuhnya. Nah, Aisyah tidak menjelaskan jumlah bacaannya, hanya dijelaskan Al-Falaq Anas. Ini namanya teknik ruqyah mandiri, ruqyah mutlaqah, ruqyah mandiri secara mutlak. Tidak dijelaskan jumlah bacaannya dan tidak dijelaskan jumlah usapannya. Nah, ternyata itu yang efektif. Makanya saya simpulkan bahwa ayat-ayat ruqyah yang paling efektif itu adalah Al-Falaq Anas. Maka disebutkan dalam hadis yang kita tulis di buku ini dan hadis ini di Hasan oleh Syekh Al-Albani rahimallahu taala, bahwa setelah turunnya surat Al-Falaq Anas, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memakai lagi surat yang lain. Beliau mengandalkan dua surat saja, Al-Falaq Anas. Apakah antum hafal? Sangat-sangat hafal. Cukup dua itu untuk ruqyah, insyaallah dasar sekali. Ada pertanyaan dari ikhwan. Ada pas daurah seperti ini. Ya Ustaz, tunjukkan kepada saya ayat yang untuk membunuh jin. Ayat untuk yang paling sakral, paling hebat untuk melumpuhkan setan. Saya bilang tidak ada ayat yang paling ampuh kecuali yang ditunjukkan Nabi SAW. Ayat apa? Al-Falaq Anas. Barangkali ada sebagian da'i yang lain, ayat ini melumpuhkan jin, ayat ini mengunci jin. Ini tidak ada contoh dari Nabi SAW. Kita meruqyah itu dalam rangka mengeluarkan jin dari badan atas izin Allah, sudah selesai. Enggak perlu jin itu dikunci, tidak perlu jin itu dipelihara, gitu. Maksudnya jin itu ya barangkali dibacaan ayat tentu untuk mengunci jin, tidak ada dalil yang menjelaskan demikian, gitu ya. Cukup diruqyah keluar sudah selesai. Enggak perlu jin itu masukkan ke botol, kan gitu. Enggak perlu dikunci atau tidak perlu disembelih, harus dibunuh. Maka jemaah semuanya, jin itu butuh hidayah. Tidak langsung kita gorok. Nah itu terlalu tergesa-gesa untuk menggorok jin, gitu kan. Mereka juga butuh hidayah. Apakah benar jin itu bisa digorok seperti ini, kan gitu? Nah, justru ada jemaah yang lepas saya dari Padang itu, Ustaz, saya pernah digorok oleh seorang praktisi ruqyah. Sampai sekarang udah 1 tahun yang lalu, sekarang udah tambah setengah tahun lagi, 1,5 tahun. Itu masih sakit tenggorokannya karena gara bekas gorokan itu. Ya. Bagi bukan jin yang sakit kan, yang bersangkutan yang sakit kan itu. Nah, ini teknik-teknik yang seperti itu sebaiknya jemaah sekalian ya sebaiknya ditinggalkan. Nah, kita ikuti cara-cara Nabi sallallahu dan para sahabat itu lebih baik, wallahu taala alam. Iya. Ya, masih ada pertanyaan lagi, ya. Yaitu Ustaz, saya belum pernah belajar kekebalan tubuh, ya. Kemudian sering berhalusinasi kepada kematian dan sehingga takut mati. Namun sekarang itu sudah berkurang. Namun sekarang berubah jadi pemarah dan tidak sabar. Jadi mohon solusinya. Ya, barakallahu fik. Ini beberapa hal yang dialami oleh saudara kita, baik mudah marah dan lain sebagainya tadi, itu pertanda ya saudara kita ini ada gangguan. Maka solusi yang terbaik adalah yaitu ruqyah mandiri. Nah, gimana caranya? Ya, ini harus diikuti urutan-urutan ini, Pak. Terutama ya nanti malam itu khusus masalah ain. Ain itu yang biasa lebih dasar. Kemudian besok itu baru kita ini, kecuali nanti kalau ada memang yang bermasalah semua ya nanti sore mungkin kalau ada ini ya khusus di sini tanpa lewat ini ya bisa kita coba kita ini ya kita memberikan arahan kepada ikhwan yang mengalami hal demikian ya gangguan-gangguan tadi ya langsung kita praktek gitu ya wallahu taala alam ya. Ya hal ini sepertinya harus diruqyah juga harus dibantu wallahu taala alam ya. Baik, masih ada lagi pertanyaan yang sedikit berkaitan. Saya sambungkan beberapa pertanyaan, yaitu jika anak-anak sering main di toilet, apakah itu termasuk terkena jin? Kemudian bagaimana jika seseorang itu jika lewat di tempat yang gelap takut, apakah itu juga mendapat gangguan dari jin? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, anak atau cucu kita sering main di toilet. Ya, perlu diketahui jemaah sekalian, disebutkan dalam riwayat Imam Muslim bahwa Rasulullah SAW setiap masuk WC menyuruh untuk baca doa. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal khubuti wal khaba'ith. Ya Allah ya Rabb, aku berlindung kepadamu dari godaan syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Syekh Abdul Al-Basam dalam kitab Tadul Ahkam Syarabul Kumarum menjelaskan bahwa hadis ini menunjukkan bahwa adanya jin, baik jin laki-laki maupun jin perempuan, orang yang mengingkari kufur, kata beliau. Nah, bahwa yang kedua adalah tempat tinggalnya syaitan adalah di WC. Nah, kalau ada anak kita yang senang di WC, lama-lama di WC, pertanda orang itu ada kemasukan. Nah, karena di WC itu memang markasnya. Ada salah seorang Ahwat ini setelah dia sering ruqyah, akhir-akhir ini sering melihat jin. Nah, setelah ikut daurah itu, kemudian dia masuk WC, dia lihat itu ratusan jin yang ada di kamar mandi. Kenapa dia lihat jin itu? Karena jinnya memang sudah ada di badannya. Gitu. Makanya masuk di WC itu ternyata markasnya. Makanya banyak sekali ikhwan dan akhwat atau ibu-ibu yang jatuh di kamar mandi gara-gara lupa baca bismillah dan baca doa kan. Pada saat dia masuk tergesa-gesa tadi tiba-tiba kakinya ditendang oleh jin, jatuh, akhirnya stroke, kena kepalanya macam-macam. Kasus banyak kan yang meninggal di kamar mandi. Nah, itu biasanya terkadang diganggu jin karena terburu-buru, enggak baca doa, akhirnya jin ganggu dia. Nah, gitu Pak. Nah, kemudian anak tadi gimana? Bisa juga anak itu bisa kena atau memang dia hobi kali, wallahu alam kan gitu. Bisa tidak bisa dipastikan 90% masuk jin enggak? Barangkali dia senang kali kan main air kan gitu. Nah, wallahu alam gitu. Ya, kemudian yang kedua tadi apa? Yang di tempat gelap. Ya. Setiap kita melewati kuburan, tempat yang gelap, itu sering merinding gitu, takut. Apakah pertanda orang itu ada jinnya? Belum tentu. Ada orang yang takut tempat yang gelap, itu satu, bisa juga karena pengaruh sinetron. Pengaruh sinetron. Dia pernah menonton sinetron, karena setiap tempat gelap itu dijelaskan di sinetron itu ada jinnya, ada ini dan itu. Hanya masuk ke badannya. Nah, setiap melewati gelap, otomatis. Nah, otomatis dia takut. Nah, yang kedua, karena pengaruh dari cerita-cerita masyarakat. Bahwa kalau tidur jangan matikan lampu, kalau gelap nanti datangi. Akhirnya ada perasaan seperti itu. Nah, pada saat perasaan seperti itulah dimanfaatkan oleh jin. Makanya perasaan-perasaan, oh di sana kalau tempat gelap ada jin. Nah, jinnya memanfaatkan. Gitu. Jin memanfaatkan untuk menakut-nakuti tadi. Nah, kemudian yang kedua, ada juga orang yang sering ketakutan. Sendirian di rumah takut, melewati tempat gelap takut. Ada juga karena gangguan jin. Biasanya jinnya tinggal di sini. Orang yang suka was-was gangguan jin itu biasanya di sini atau sering ketakutan. Setiap suaminya keluar kota ketakutan. Atau seorang suami takut juga. Ada seorang suami itu ada bunyi ledakan di atas rumahnya, enggak berani tidur sendiri, tidurnya sama istrinya gitu. Suaminya ada takut bagaimana istrinya gitu. Nah, itu biasanya gangguan juga. Wallahu taala alam. Iya. Iya. Masih ada satu kesempatan pertanyaan yaitu ini saudari kita ini mengetahui mengenai ruqyah. Jadi dia sudah lakukan ruqyah sendiri, cuman masih sering melihat jin. Jadi kemudian dia bertanya, kalau saya minta diruqyah orang lain, apa ini karena berhubungan dengan akhirat nanti. Bagaimana apa yang harus kami lakukan jika dengan ruqyah itu nanti dapat menghambat dirinya masuk surga? Iya. Ini ya. Andainya. Ya, jazakallah khair. Terima kasih atas pertanyaannya. Ada seseorang yang tadi belajar rukyah mandiri, terkadang enggak masuk, kemudian meminta rukyah. Pertanyaan ada sebagian orang, boleh atau tidak minta rukyah? Ini buku ini yang kita tulis sini. Nah, ada pertanyaan para ulama, apakah orang yang minta rukyah itu merusak tawakal? Sebagian ulama mengatakan, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Imam Ahmad bin Hanbal, beliau menjelaskan bahwa orang yang meminta rukyah itu merusak tawakal. Itu berdasarkan hadis riwayat Imam Imam Tirmidzi dan derajatnya Hasan di Hasan Al-Albani rahimahullahu taala. Nah, bahwa hadis ini menjelaskan bahwa orang yang minta rukyah itu yaitu merusak tawakal. Kemudian sebagian ulama yang lain dijelaskan oleh Imam At-Tabari dan juga Ibnu Abdul Bar menjelaskan bahwa orang yang meminta rukyah itu tidak merusak tawakal. Ini menurut Imam At-Tabari. Nah, mana yang benar? Tentunya yang paling baik adalah sebaiknya kita sendiri yang merukyah. Nah, bagaimana tekniknya kalau sekiranya kita berusaha merukyah diri sendiri tapi tidak sanggup tadi? Sudah berusaha tapi dua-duanya kesurupan. Nah, jemaah sekalian, sebagaimana seorang sahabat, "Ya Rasulullah, saya sakit dada." Kemudian Rasulullah mengambil tindakan, "Ya Abdullah, ukhruj," kenapa dadanya muntah. Nah, kalaupun kita datang ke seorang praktisi rukyah atau seorang ustaz, kita ya barangkali kita konsultasi. Nah, sehingga ustaz tadi mengambil tindakan inisiatif untuk membantu saudaranya. Tanpa menunggu bahwa saudaranya ini minta rukyah gitu. Makanya sebaiknya hindari kata-kata "Ustaz, tolong saya dirukyah." Gitu. Bukan berarti tidak boleh. Karena tidak ada dalil yang menunjukkan larangan. Hanya saja tidak mendapatkan keutamaan masuk surga tanpa hisab. Apakah dia masuk surga? Tetap masuk surga, tapi lewat hisab. Karena pertanyaan tadi, bisakah masuk surga orang yang minta rukyah? Bisa. Gitu. Insya Allah tetap masuk surga, hanya saja lewat hisab, lewat perhitungan tadi. Ada nggak di antara antum yang tanpa hisab itu? Yang masuk surga tanpa hisab berapa orang nggak? 70 ribu. 70 ribu itu berdasarkan hadis yang sahih. Namun Syekh Muhammad Shalih Utsaimin menjelaskan dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin, berapa orang? Berapa, Pak? 70 ribu kali berapa? Kali 7? 70 ribu. Berapa, Pak? Ya, kira-kira ya, 4 miliar ya? Ya, 4 miliar. Nah, kira-kira itu. Itu jelaskan oleh Syekh Utsaimin berdasarkan beberapa riwayat dikaitkan dengan riwayat yang lain. Gitu. Ya, insya Allah kita berusaha untuk tadi merukyah diri sendiri. Kalaupun ada masalah, kita konsultasi saja. Konsultasi ke Ustaz, bagaimana solusinya ini? Ya, barangkali kalau sekiranya ada inisiatif Ustaz yang rukyah, boleh. Boleh enggak kita dirukyah? Boleh. Rasulullah saja pernah dirukyah oleh Jibril. Begitu juga istri Nabi SAW pun pernah dirukyah oleh Rasulullah SAW. Nah, gitu ya, bahwa kalau sekiranya kita inisiatif dirukyah, ya silakan gitu. Kan ada sebagian ikhwan itu istrinya berusaha untuk cari rukyah, ternyata dia enggak mau, katanya takut dengan hadis ini, enggak tepat. Kalau istrinya yang mencarikan boleh. Nah, sebagaimana Rasulullah katakan dalam hadis yang ada di hadis ini, ada seorang perempuan yang terlihat wajahnya itu memerah. Ya, berubah wajahnya. Rasulullah katakan, "Istarku laha fa inna biya an-nadrah." Waisha, carikan tukang rukyah karena dia sekarang terkena ain. Nah, Nabi yang meminta untuk mencarikan tukang rukyah untuk siapa? Perempuannya. Berarti kalau kita meminta untuk istri, untuk suami, untuk anak, untuk orang lain adalah boleh. Nah, sebaiknya hindari kata-kata "Ustaz, tolong saya dirukyah." Nah, itu sebaik kita hindari. Walaupun itu tidak adalah larangan, hanya saja mengurangi keutamaan. Wallahu taala a'lam. Baiklah, pertanyaan dua pamungkas, Ustaz. Untuk orang yang sudah meninggal karena penyakit sihir atau kena ain, ini kira-kira bagaimana nasib selanjutnya? Jadi sesuai dalil, kira-kira ada di mana? Kemudian ya, bagi orang yang meninggal karena penyakit sihir ataupun ain, itu kira-kira bagaimana nasibnya di akhiratnya, kan begitu? Iya. Barakallahu fil. Terima kasih atas pertanyaannya. Jemaah sekalian yang Allah muliakan, ada seseorang yang terkena sihir, kemudian tertimpa ain. Lalu dikatakan jemaah sekalian, semua musibah yang menimpa kita semua atas izin Allah. meninggal juga atas izin Allah, walaupun teknik meninggal tadi berubah-ubah, berbeda-beda. Ada yang meninggal karena ditembak, ada meninggal jatuh di pesawat, ada meninggal karena penyakit lepra, ada yang meninggal karena penyakit jantung, ada juga yang meninggal karena kena santet, ada yang juga meninggal karena kena ain. Semua itu adalah atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana nasibnya sama dengan meninggal yang lain. Yang penting dia posisinya ketika dia meninggal itu meninggal dalam keadaan iman, meninggal dalam keadaan tauhid, atau meninggal dalam keadaan sunnah. Walaupun dia kena santet, walaupun dia kena ain, tapi kalau dia posisinya meninggal dalam keadaan Islam dan sunnah, insyaallah itu tetap posisinya derajatnya sama dengan posisi-posisi yang lain. Tidak ada perbedaan, hanya saja qadarullah dia kena santet. Hanya saja orang kena santet biasanya agak berat, terkadang menghalangi sakaratul mautnya, menghalangi mengucapkan la ilaha illallah. Makanya perlu kita keluarkan jin, teman. Sampai Imam Ahmad rahimallahu taala di akhir-akhir hayat beliau ketika sakaratul maut didatangi oleh syaitan, ditalkin oleh anak beliau, wahai bapakku ucapkan la ilaha illallah. Apa dijawab Imam Ahmad? La, tidak. Wahai bapakku ucapkan la ilaha illallah, beliau katakan la, tidak. Kemudian beliau kembali sadar dan ditanya oleh anaknya, wahai bapakku, kenapa Anda tidak mengucapkan la ilaha illallah pada saat saya menuntun bapak? Karena sesuai dengan dalil kan gitu. Kita menyuruh untuk talqin. Saya tidak menolak apa yang kamu ajak, Nak. Tadi saya melihat ada setan yang datang untuk menggoda saya untuk mengucapkan kalimat kufur. Gitu. Kalimat kufur. Imam Ahmad saja setingkat itu beliau ditanya oleh syaitan pada saat sakaratul maut. Masyaallah. Makanya perlu kita tadi yang membentengi diri, berdoa terus kepada Allah agar mendatangkan husnul khatimah. Maka Imam Ahmad selalu berdoa kan, Allahumma amitna 'alal Islam wa sunnah. Ya Allah ya Rabb, wafatkan kami di atas Islam dan sunnah. Nah, walaupun kondisinya malang kali kena santet, walaupun kondisinya dalam perasaan ain, tetap meninggal dalam keadaan tadi. Itulah terus kita berdoa, Allahumma amitna 'alal Islam wa sunnah. Itulah Imam Ahmad selalu berdoa seperti itu. Wallahu taala alam.